Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halakan nabiyun khalafahu nabiyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayaksurun. Dulu Bani Israel dipimpin dan diurus oleh para nabi. Jika para nabi itu telah wafat, mereka digantikan oleh nabi yang baru. Akan tetapi, setelahku tidak ada lagi seorang nabi, dan akan ada khalifah yang banyak. Hadis riwayat Muslim.